السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله ولا من هاري kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Sahihul Adab al Mufrad yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam beliau sebagai uswatun hasanah dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang ingin mengambil contoh teladan yang terbaik, maka hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladannya, sebagai idolanya, yang dengannya dia mengikuti sunnah-sunnahnya dan dia berusaha untuk berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang ke-125 dari kitab Sahihul Adab al-Mufrad, atau bab yang ke-142 dari kitab Al-Adab al-Mufrad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki harta namun disertai dengan ketakwaan kepada Allah, maka harta itu menjadi harta yang bermanfaat. Sebab orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia mengetahui bagaimana cara memanfaatkan hartanya, gimana cara mengelola hartanya dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesehatan yang disertai dengan takwa, ini juga merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Wasihhatu liman ittaqa khairun min al-ghina, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Sebab dengan ketakwaan yang dimiliki lalu dia dalam keadaan sehat, maka menyebabkan dia semakin bersemangat menambah aktivitas ibadahnya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita kepada hadis yang berikutnya, masih dalam bab thayyibun nafs, baiknya perasaan jiwa, ketentraman jiwa, perasaan tenang, lapang dada dalam kehidupan dunia, yang ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Lalu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan riwayat dengan sanadnya an Anas qala, dari Anas, Anas bin Malik Abu Hamzah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama Nabi alaihi salat wasalam tinggal di Madinah, sehingga Anas bin Malik benar-benar mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali merujukkan dari Nabi alaihi salat wasalam, dari hadis-hadis, dan ini merupakan keutamaan kedekatan seorang hamba dari kalangan para sahabat ketika dia selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersahabat dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dia tentunya akan mendapatkan ilmu, ilmu yang langsung dari sumbernya yang jernih tanpa perantara, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس. على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang terbaik, terbaik dalam hal ciptaannya dan terbaik pula dalam hal akhlaknya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau seorang hamba yang sangat mulia, yang sangat baik, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik dalam bermuamalah di antara sesama manusia. Dan ini persaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang benar-benar mengetahui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas, manusia yang terbaik. Tidak ada yang mengalahkan kebaikan beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau menjadi manusia yang terbaik, maka beliau menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang paling mulia, orang yang paling baik, orang yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin mulia seseorang, semakin dicintai Allah. Semakin baik seseorang, maka semakin dekat dia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kedekatan di sini dalam hal Allah Jalla wa Ala memeliharanya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenuhi kebutuhannya, Allah Jalla wa Ala menjaga dia, memelihara dia sehingga dia tidak menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas, manusia yang terbaik, wa ajwalan nasi, dan beliau adalah manusia yang paling dermawan. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau beliau berinfak, bersedekah, beliau bersedekah seperti orang yang tidak takut miskin. Ini Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pula dalam Sahihul Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqahu Jibril. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan dalam setiap keadaan beliau, dalam keseharian beliau. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadhan. Beliau lebih giat lagi untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ada sebagian orang Ansar, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka meminta kepada Rasulullah. Fa'atah. Rasul berikan kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa'atah. Kemudian mereka meminta lagi, Rasul berikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, Rasul berikan kepada mereka. Hatta nadhira ma indah. Sampai habislah apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersedekah, tidak ada yang mengalahkan kesungguhan beliau dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa asya'an nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemberani. Manusia yang paling pemberani. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba yang paling bertawakal kepada Allah, yang menyandarkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka tentu dia menjadi orang yang paling pemberani. Kenapa? Karena dia tidak takut kecuali kepada Allah. Sebab dia yakin bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus ditakuti? Rasulullah alaihi salatu wasalam tatkala beliau memberi nasihat kepada seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas. Hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, "Ya gulam, ihfadillah tajidhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u 'ala an yadhurruk lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah. Ruqyat al-aqlam wa jaffat as-sufuf. Pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajarkan kepada seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas, wahai anak muda, jagalah syariat Allah, Allah akan menjaga dan memelihara kamu. Wahai anak muda, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menghadap, engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di hadapanmu, yakni memelihara kamu, memberikan perlindungan kepadamu apabila engkau meminta-minta kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kalaulah seluruh umat ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada yang sedikit pun, kecuali jika telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh umat ini mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, mencelakakan kamu, menyakiti kamu, mereka tidak akan mampu kecuali apabila itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ini kalau diyakini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang harus ditakuti? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengenai seorang hamba tidak akan mungkin meleset. Wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Ini aqidah. Ketahuilah, apa yang menimpa kamu tidak akan meleset. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpa kamu. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama ussalaf mengatakan, "Man arada an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allahi 'azza wa jalla." Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan dirinya kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Dan ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Apabila beliau membawa pasukan, beliau yang mengatur pasukan. Terkadang beliau berjalan di belakang untuk melihat kondisi pasukan. Terkadang beliau berada di depan untuk menunjukkan bahwa beliau bukanlah seorang penakut. Walaqad fazi'a ahli Madinah. Suatu ketika penduduk Madinah dalam keadaan ketakutan. Ada sesuatu yang menakutkan mereka. Fantalaqa an-nasu qibala sawti. Maka orang-orang pun berdatangan mendatangi suara yang mereka dengarkan. Jadi ada suatu suara yang menyebabkan penduduk Madinah yang ketakutan dengan suara itu. Ada apa dengan suara? Ya. Mereka ingin mengetahui apa itu. Mungkin ada bahaya. Mungkin ada hal-hal yang menakutkan mereka. Ya, biasalah seorang kalau mendengarkan suara yang tidak biasanya mereka mendengarkan, maka muncul kekhawatiran pada dirinya. Apa ini? Jangan-jangan. Kan begitu. Sehingga ini menimbulkan rasa takut kepada penduduk Madinah ketika mereka mendengarkan suara itu. Maka mereka pun ingin mendatangi tempat dan sumber suara itu muncul. Fastaqbalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka hendak mendatangi sumber suara, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Qad sabaqat nasa ila sawti, ternyata beliau orang yang paling pertama yang mendatangi sumber suara itu. Beliau yang paling pertama. Orang baru pada berdatangan, ternyata Rasul sudah di depan. Nah, subhanallah, ini namanya pemimpin. Ya. Pemimpin di depan. Bukan di belakang. Orang maju, dia paling belakang. Nah, jabat dipenuhi rasa takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Jadi subhanallah. Dalam hal akhlak, akhlak beliau adalah akhlak yang paling mulia. Dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalam hal kedermawanan, tidak ada yang melakukan kedermawanan beliau. Dalam hal keberanian, demikian pula. Karena tingginya rasa tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahului kaum muslimin mendatangi sumber suara tersebut. Lalu kemudian beliau mendatangi kaum muslimin yang mereka pada berdatangan. Wa huwa yaqulu, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan turahu, maksudnya tidak ada satu apapun yang membuat kalian takut. Ini enggak perlu khawatir kalian. Tidak ada satu apapun yang dapat membuat kalian itu takut. Karena beliau sudah mendatangi sumber suara itu dan tidak ada apa-apa sama sekali. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sikap beliau sebagai seorang pemimpin tidak mencegah dan menghalangi beliau untuk memperhatikan kondisi kaum muslimin, menjadi orang terdepan melihat apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, melihat apa yang menyebabkan rasa takut pada diri kaum muslimin. Beliau mendatangi mereka, subhanallah. Beliau yang pertama kali mencari sumber suara yang mengkhawatirkan itu. Ini adalah qudwah, bahwa seorang pemimpin dia berusaha untuk senantiasa memelihara rakyatnya, menghilangkan mereka dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut. Itulah tugas seorang pemimpin, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan bertanggung jawab, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dipimpin. Nah, menjaga keamanan masyarakat, menghilangkan rasa takut dari mereka. Nah, ini masyarakat rahimakumullah, menunjukkan kepemimpinan yang patut untuk dijadikan sebagai contoh. Lan tura'u. Jadi tidak ada satupun yang mengharuskan kalian takut. Wa huwa ala farasi li'abi Talhata Uryin. Dan ketika itu beliau berada di atas tunggangan kuda, yakni beliau sedang naik kuda miliknya Abu Talha, yang kuda ini Uryin. Kuda ini tidak ada apapun di atas punggungnya, tidak ada pelana. Ya, apa itu yang biasanya dijadikan sebagai tempat duduk? Pelana. Tidak ada pelananya. Sarj. Bahasa Arabnya sarj. Uryin. Yang dipolos begitu. Jadi Rasulullah SAW di atas kudanya Abu Talha, dalam keadaan tidak ada pelana, tidak ada hiasan apapun. Ini juga semakin menunjukkan keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga menjelaskan tentang tawadhu'nya Nabi Alaihi Wasallam. Biasanya orang yang besar, orang yang punya jabatan, seorang pemimpin, seorang penguasa, nggak mau naik kendaraan-kendaraan yang rendah, ya. Nah, yang kelas-kelas bawah, maunya kalau naik kendaraan itu yang wah, ya, yang kelasnya kelas tinggi, yang kelasnya cukup satu nomor, ya. Kalau yang empat nomor rendah. Nah, Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukan itu sebenarnya menjadi tujuan seorang pemimpin. Bukan berarti ketika dia diangkat sebagai seorang pemimpin menyebabkan dia sombong di hadapan rakyatnya. Beliau menjadi seorang yang tawadhu, rendah diri. Kendalanya tidak ada pelana sama sekali, beliau pun naik. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kendaraan kuda miliknya Abu Talha ini yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dikenal kuda yang sangat lambat sekali. Ya, kalau lari lambat, sering di belakang. Ini yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma alaihi sarjun, tidak ada pelana di atasnya. Ya. Wa fi unuqihi sayf, dan di leher beliau atau di pundak beliau ada pedang. Dari sini juga para ulama mengatakan bahwa termasuk di antara amal yang dianjurkan kalau seorang bawa pedang, nampakkan, taruh di pundak misalnya, menunjukkan kejantanan, kegagahan. Ada sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini dan yang lainnya, dianjurkannya membawa senjata, pedang atau yang semisalnya. Kalau sekarang kan pedangnya AK-47, pistol, revolver dengan berbagai jenisnya itu. Nah, bawa senjata. Nah, ini termasuk amalan sunnah. Sampai disebutkan ada padanya. Ketika seorang bawa senjata, enggak boleh ditampakkan di depan seorang muslim, seakan-akan mengancam. Ya. Kalau menyerahkan senjata, ujungnya ini berikan, misalnya. Ada. Nah, hendaknya dia menahan. Jangan sampai kemudian terlepas dan mengenai seorang muslim. Nah, namun apabila pemerintah melarang, ya wajib tentunya bagi rakyat itu untuk taat pada penguasanya. Beda dengan kondisi Yaman misalnya, persenjataan bebas sana kemari, bawa senjata tidak jadi masalah. Meskipun sekarang ini ada daerah-daerah tertentu seperti ibu kota atau tempat yang kota-kota yang lainnya, seorang dilarang membawa masuk senjatanya. Makanya biasa kalau orang pedesaan mau ke kota, di pinggir kota itu perbatasan ada tempat penitipan senjata. Jadi bukan tempat penitipan mobil atau parkiran, bukan, tempat penitipan senjata. Itu dititip, ya. Nanti balik kembali ke rumahnya lewat situ ngambil senjata. Karena masuk ke kota tidak diperboleh. Nah, Al-Hasim Ma'ajir wa rahimahumullah, kalau penguasa tidak diperbolehkan bawa jenang, ya. Nah, yang jelas seorang membawa senjata tentu menunjukkan keberanian, kejantanan. Namun sekarang kadang-kadang senjata yang dibawa oleh seorang tidak memiliki ketakwaan, fitnah, ya, fitnah. Apalagi seorang memudah-mudahkan dalam menggunakan senjata, dikit-dikit emosi sedikit keluar berarti, dikit-dikit rancor, dikit-dikit macam-macam senjatanya keluar semua. Allahul musta'an. Ya. Dan ini fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu fi ma." Apabila dua muslim bertemu dan mereka berkelahi masing-masing bawa pedangnya, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya dalam neraka. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada qatil wa ma balil maqtul. Kalau yang membunuh itu masuk neraka, ya bisa dipahami. Tapi kenapa yang terbunuh pun dilemparkan ke dalam neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sangat bersemangat untuk membunuh temannya, tapi dia yang kalah. Namanya seorang bertarung, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi karena masing-masing dari keduanya menginginkan kematian saudaranya, maka keduanya dilemparkan dalam neraka karena niatnya. Yang satu karena niat dan perbuatan, dan dia telah melakukan. Yang satunya lagi karena niatnya, meskipun belum sempat dia melakukannya. Dua-duanya dilemparkan ke dalam neraka. Nah, namun ada dua orang yang saling bunuh-membunuh, tapi kedua-duanya masuk surga. Gimana ini? Hah? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada keduanya. Ada yang tahu jawabannya? Hadis ini mengatakan pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Tapi ada hadis yang mengatakan dua orang yang terbunuh dua-duanya masuk ke dalam surga. Saling bunuh membunuh, dua-duanya masuk surga. Gimana ya? Mana? Siapa yang bisa jawab? Seorang muslim terbunuh di tangan orang kafir, muslimnya mati syahid, masuk surga. Yang kafir tadi yang membunuh masuk Islam, ikut dalam peperangan, terbunuh juga dia, masuk surga juga. Nah, jadi ini dua-duanya yang saling bunuh-bunuh pun masuk dalam surga. Yathakullahu ila rajulain yaqulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulan jannah. Sampai Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang saling bunuh-membunuh tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Masyaallah. Ya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati tentu membawa senjata sekarang ini zaman-zaman fitnah. Nah, membunuh satu orang muslim itu bukan hal yang ringan. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu muslim fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Muslim itu selama dia menjadi seorang muslim masih berada dalam kelapangan di dalam akhirat. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dia untuk memperbanyak amalan, dia akan dimudahkan, dia akan dibimbing, dia akan diberi hidayah. Selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, sudah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membimbingnya. Nah, ini musibah. Nah, sekarang subhanallah kita melihat fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, di Tunisia, di Mesir, di Libya, di Yaman, di Bahrain, dan mungkin akan menyusul tempat-tempat yang lainnya. Na'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kita berlindung diri daripada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Darah-darah kaum muslimin tertumpah. Bunuh-bunuh di antara sama kaum muslimin. Tentaranya muslimin, rakyatnya juga muslim. Saling bunuh-membunuh di antara. Siapa yang untung? Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin? Reformasi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahum man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, fa ka'annama qatala an-nasa jami'an, wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an." Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, dia sama seperti membunuh seluruh manusia. Ini satu jiwa dibunuh. Apalagi membunuh dua, tiga, dan seterusnya. Ya, informasi apa? Nah, apa yang bisa dapatnya? Keuntungan apa yang ada dalam fitnah? Wajib bagi kaum muslimin kembali pada ulama. Jangan dengan emosi, dengan perasaan. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau yang namanya kaum muslimin secara umum yang tidak dibimbing dengan bimbingan ilmu sangat mudah terbawa. Ya. Terbawa perasaannya, terbawa emosinya tanpa dasar dengan ilmu. Dan ini tercela ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar semangat berislam, semangat merubah keadaan, tapi tidak dengan cara-cara yang syar'i, tidak pernah akan menumbuhkan kemaslahatan di tengah-tengah kaum muslim. Itu telah dijelaskan oleh para ulama. Pengalaman pada masa-masa yang silam dari sejarah-sejarah kaum muslimin dahulu, ketika muncul pemberontakan di tengah-tengah kaum muslimin, pasti fitnah itu akan kembali kepada kaum muslimin itu sendiri. Tidak ada manfaat yang bisa diraih. Munculnya kaum khawarij, lalu kemudian berusaha untuk melakukan pemberontakan, akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh antara kaum muslimin itu sendiri. Maka ini fitnah ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dan zaman-zaman fitnah ini, ya, ada nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min al-sa'i." Akan muncul fitnah-fitnah yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Nah, faman wajada maljan falyu'udzu bih, siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari fitnah, maka hendaknya dia berlindung diri segera. Menghindari fitnah itu lebih afdal, lebih aman. Tidak melakukan pergerakan meskipun dengan bahasa-bahasa yang super canggih, reformasi, demonstrasi, terasi-terasi yang lainnya, yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada kaum muslimin. Ya, darah kaum muslimin seperti darah nyamuk. La ilaha illallah. Ya, siapa yang berteriak, siapa yang tertawa, orang-orang kafir. Mereka melihat kaum muslimin saling bunuh-membunuh di antara mereka sendiri. Allahumma musta'an. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad wajadtuhu bahra aw innahu la bahrun." Sungguh aku telah mendapati kuda ini bahra. Yang dimaksud bahar di sini ay wasi'ul jari, berlari kencang. Padahal kuda ini asalnya lambat. Kalau dia berjalan, jalannya lambat. Dia berlari, larinya lambat. Tapi begitu dikendarai oleh Rasulullah SAW, kata beliau, laqad wajadtuhu bahra. Sungguh aku mendapati kuda ini bergerak lincah sekali. Ya. Dan ini tentunya merupakan tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalail nubuwwah, termasuk tanda-tanda kenabian, ya, mukjizat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikendarai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kuda ini yang tadinya malas, yang tadinya berjalan lamban, berlari lamban, setelah dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi rajin dan berlari kencang. Yang menjadi syahid di sini dari riwayat ini adalah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau orang yang paling baik akhlaknya, seorang yang paling dermawan dan seorang paling pemberani. Dan orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini, dia akan merasakan ketenteraman pada dirinya. Tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan takut. Yang ada adalah jiwa yang tenteram. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabir bin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara ma'ruf itu sedekah. Yang dimaksud ma'ruf adalah segala sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai Allah Jalla wa ala dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Siapa saja yang berbuat kebaikan, maka dia bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak hanya pada harta, Jadi tidak hanya orang yang memiliki harta yang bisa bersedekah, siapapun bisa bersedekah. Seorang sholat itu sedekah, seorang berpuasa itu sedekah, seorang berbuat kebaikan itu sedekah, mengucapkan kalimat yang baik itu sedekah, beramal ma'ruf nahi munkar itu sedekah, dan bahkan diamnya seseorang sehingga dia tidak mengucapkan yang buruk, maka itu juga merupakan sedekah. Jadi banyak sekali hal-hal yang termasuk sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang ma'ruf itu sedekah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin thariq. Dan sesungguhnya di antara perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Sebab ketika seorang bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, seakan tidak ada yang tertahan dari senyumannya, tidak ada yang tertahan dari raut wajahnya, kelihatan bahwa dia ini orang yang senang. Apa yang nampak di wajahnya menunjukkan apa yang terdapat di dalam batinnya. Ketika kita melihat seorang, masya Allah, wajahnya enak, ketika dilihat wajahnya berseri-seri, ya, maka ini menunjukkan bahwa dia merasa tenang dengan kehidupannya. Namun ketika kita bertemu seorang, karena kelihatannya, meskipun dia berusaha untuk tersenyum, kalau dia ada masalah, pasti terlihat di raut wajahnya. Senyumnya itu senyum kecut, ya, senyum dia senyum, tapi kok gini senyumnya, nggak biasanya doang. Nah, ini pasti ada masalah. Itu kelihatan dari raut wajahnya. Marahnya seseorang, jengkelnya seseorang, sedihnya seseorang, itu kelihatan dari wajahnya. Nah, oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara amal kebaikan ketika kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Sebab ketika dia menampakkan wajah yang berseri-seri, tidak ada yang tertahan sama sekali, menunjukkan bahwa dia dalam keadaan baik hatinya, tentram kehidupannya, tentram jiwanya, tenang dia merasakannya, dan itu juga akan memberikan pengaruh kepada saudaranya. Ketika dia tersenyum, tidak ada beban pada senyumannya, bukan senyuman kecut ya, dia tersenyum kepada saudaranya, itu subhanallah akan memberikan pengaruh pada orang. Orang melihatnya, masya Allah, si fulan senyum kepada saya, ya, maka itu juga akan memberikan pengaruh. Alhamdulillah, saya masih punya teman yang mau senyum pada saya. Nah, makanya itu termasuk sedekah, itu termasuk kebaikan. Masyaallah muslimin wa rahimakumullah. Selama dibolehkan secara syar'i, ya, kita bertemu dengan seorang, kita menampakkan senyuman, maka itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Nah, wa anta fa min dalika fi ina'i akhika, dan engkau menuangkan dari gayungmu, dari bejanamu engkau tuang ke dalam bejana saudaramu. Ini engkau membantu saudaramu, memberi bantuan kepada saudaramu. Ya. Misalnya kita melihat dia butuh bantuan, ya, angkat air atau yang semisalnya, maka tuangkan, bantu dia. Sebab ini juga termasuk sesuatu yang akan menentangkan hati seseorang. Ketika seorang tidak ada beban ketika dia membantu saudaranya, itu pun akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Bayangkan coba, misalnya ketika dia, si fulan ini butuh bantuan, lalu datang temannya, tapi temannya ini masa bodoh, pergi begitu saja, tidak ingin beri bantuan, tidak ingin menuangkan sebagian dari apa yang dia miliki ke bejana saudaranya. Nah, kira-kira apa perasaannya? Mau pikir betul, ini orang begini kok, ini pasti orang ada masalah. Nah, dia punya, mungkin punya masalah di rumah, dibawa-bawa sampai keluar, saya yang kena batunya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kalau seorang sudah marah, semuanya kena, meskipun yang marah satu, apa yang dimarahin satu orang. Ini ma'asyara ta'imukumullah, ini kekurangan dalam kehidupan. Tidak ada ketentramannya. Maka biasakan ma'asyara muslim wa'imukumullah menghadapi segala problematika yang kita hadapi, hadapilah dengan cara yang tenang. Ya, jangan setiap ada masalah, oh sudah, seakan-akan hidup di dunia ini sempit, betul. Nah, seakan-akan tidak ada penyelesaian. Alhamdulillah, segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Sebab Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di saat seorang sulit, pasti ada jalan keluar yang memudahkan. Ketika seorang kesulitan, pasti ada yang memudahkan. Kata para ulama, lam yaghlibal usri yusrain. Satu kesulitan tidak akan mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan. Dua kemudahan. Dan selalu ada solusi. Selalu ada yang keluar. Maka hadapi semua itu dengan ketenangan. Karena tidak tenangnya seorang dalam kehidupan, inilah yang kadang-kadang menyebabkan seorang itu stres. Yang menyebabkan seorang itu sampai gila. Ada yang sampai gantung diri. Hah? Ada yang sampai bunuh diri, bingung sudah. Dia menangka kehidupan sangat sempit, tidak ada gunanya hidup di dunia. Akhirnya menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan hal. Ada masalah ma'asyiral muslimin, hadapi dengan tenang. Ya, ketika seorang dalam keadaan gundah gulana sedih, baca buka mushaf, baca Al-Quran Karim, baca firman-firman Allah, fahami maknanya, sholat, ya, yang akan menenangkan diri seorang. Muhasabah, koreksi diri, mungkin ada dosa yang kita lakukan atau yang semisal. Ikhwan masyarakat rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.